Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, lanjut sekarang ke halaman 73, yaitu jawabul mufassal, jawaban terperinci dari Syekh. Setelah pertemuan sebelumnya, beliau menyebutkan jawab mujmal dari syubhat musyrikin, yaitu jawaban secara global. Ketika musyrikin mereka beribadah kepada para wali, mereka berargumentasi dengan ayat mutasyabihat, yaitu mereka malah menyebutkan keutamaan para wali. Ya, semisal ayat ala inna awdiya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, dan yang semisalnya, sehingga kata mereka para wali ini karena memiliki keutamaan, maka mereka diibadahi. Dan sudah dibantah jawabannya oleh Syekh juga, dan dijelaskan dengan rinci juga oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai jawaban global dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita masuk ke jawaban yang terperinci dari Syekh terhadap syubhat musyrikin. Nah, fadal dibaca di sini. Ya, Pak Majid, amma jawabul mufassal. Wa amma jawabul mufassal fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatin katiratun bi rusuli yasudduna biha yasudduna min asa anhu min haqqahum nahnu la nushriku billahi bal ashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yakunu illallahu wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran faqad an 'abdil qadiri aw ghairihi walakin ana mudnibun ana mudnibun mudnibun mudnibun wasaliuna lahum jahun wa atlubu minallahi bihim fajawibuhu bima taqaddama wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bima dakarrata wa yukirruna anna awtanahum la tutadbiru syai'an wa innama aradu al-jahu wa innama aradu al-jaha wa waddihu fa in qala hadhihi ayatu nazarat fi man ya'budul asnama kaifa taj'aluna salihina misla al asnami am taj'aluna al anbiya'a al asnaman enggak ada alnya asnaman fajawibuhu bima taqaddama fa innahu idza aqarra anna al kuffara yashhaduna bil rububiyyati kulliha lillahi wa annahu ma aradu biman qasadu illa syafa'atu walakin arada ay farriqo baina fi'lihim wa fi'lihi bima dakaro fadkur lahu anna kufaru minhum mayyad'u al-asnama wa minhum mayyad'u al-awliya'a alladhina qala Allah fihim ulama kajadihim dari yaduna yadkabuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum. Baik, hasbuk. Ammal jawabul mufassal, adapun jawaban terperinci dari Syekh atas syubhat musyrikin. Nanti akan dirinci, syubhatnya itu ada 3. Ya, syubhat yang pertama, kami enggak berbuat syirik kok. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua yang dikemukakan oleh mereka, ya, bahwasanya ya nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini ada di halaman berikutnya. Nanti ini ada syubhat-syubhat. Ya, dan akan disebutkan di sini oleh Syekh. Kita bacakan. Kata beliau, fa inna 'adallahi lahum i'tiradatun katsirah. Karena nanti musuh-musuh Allah dari kalangan ahli syirik, kalangan musyrikin dan para pembelanya, ulama musyrikin, mereka memiliki penentangan yang sangat banyak, sanggahan penentangan yang sangat banyak andini rusuli terhadap agama Rasul, agama yang bertauhid. Ya. Mereka menyatakan lagi, yasudduna, kata Syekh, yasudduna biha an-nasa anhu. Maka mereka akan menghalangi manusia dari jalan dari agama Rasul tersebut. Minha, diantara mereka ini syubhatnya. Qauluhum, diantara i'tiradat, i'tiradat yang ber, ya, ini sebenarnya i'tiradat namun berbungkus syubhat. I'tiradat aslinya penentangan namun berbungkus syubhat. Ya, kata mereka, nahnu la nusyriku billah, kata mereka. Ya, ini ucapan mereka ini. Kami tidak berbuat syirik kok. Ini ucapan mereka. Yang mereka maksud nanti kenapa demikian? Karena mereka maksud adalah kami enggak pernah berbuat syirik, dalam artian mereka tulus. Mereka enggak pernah merasa berbuat syirik. Karena syirik menurut mereka itu adalah syirik dalam tauhid rububiyah. Ya. Mereka menyangka bahwasanya syirik ya di tauhid rububiyah atau asma sifat, bukan tauhid uluhiyah. Benar memang ya ikhwah. Ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ada kesyirikan dalam tauhid uluhiyah dan ada kesyirikan pula dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Namun yang dimaksud oleh Allah taala wala tusyriku bi syai'ah. Ya, itu maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Syirik dalam tauhid rububiyah memang ada. Allah taala berfirman, "Wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Ya. Wa ma lahum fihi ma, mereka tidak memiliki di dalam penciptaan langit dan bumi min syirki. Ya. Sekutu wa malahu minhum min zahir. Ini tauhid rububiyah. Kalau syirik dalam tauhid uluhiyah jelas banyak. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Falyamal amalan salihan. Hendaklah mereka beribadah, beramal saleh, wala yusyrik fi ibadati rabbih. Nah, janganlah mereka berbuat syirik dalam ibadah uluhiyah. Fi ibadati rabbihi ahada. Ya. Kalau syirik dalam tauhid asma sifat jelas, fala tadribu lillahi lamsal. Laisa kamitslihi syai'. Ya, wala yusyrik fi hukmihi ahada dan seterusnya. Ketika mereka mengatakan kami tidak berbuat syirik, maka ini aneh. Ya, walaupun mereka ini tulus mengucapkannya karena menurut prasangka mereka yang dibangun di atas kejahilan, syirik itu dalam tauhid rububiyah. Ya. Nah, perhatikan kita mereka ini. Kami tidak berbuat syirik, bal nasyhadu annahu, lihat nih. Bahkan kami mempersaksikan, lihat. Jadi tauhid menurut dia nih, annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah. Ini tauhid menurut mereka. Ya. Mereka enggak lupa atau tidak paham, Abu Jahal, Abu Lahab pun juga menyatakan demikian. Kami mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat maupun memberikan mudarat kecuali Allah wahdahu semata. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Ya. Wa anna Muhammadan la yamliku li naf'ihi naf'an wala darran. Dan Muhammad pun SAW tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat maupun mudarat. Fadlan an Abdul Qadir. Apalagi Abdul Qadir. Abdul Qadir Jilani maksudnya. Ya. Au ghairihi atau yang lainnya. Lakin ana mudlibun. Nah, lihat nih syubhatnya nih. Ini syubhatnya nih. Namun saya berdosa, kata dia. Artinya, kalau saya ini, dalam keadaan saya ini pendosa, kalau saya langsung menghadapkan diri saya kepada Allah, dengan segala hajat saya, permintaan saya, doa saya, gak pantas. Saya ini pendosa. Ya, lihat. Wasolihuna lahum jahun. Nah, ini syubhat. Dan orang-orang soleh, mereka memiliki jah kedudukan indallah di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim. Kalau begitu saya minta pada Allah, ya, bihim. Nah, perhatikan bihim, kalimat bihim ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh atlubu bihim, ya maksudnya saya tetap minta pada Allah, bukan kepada mereka. Ya, saya tidak meminta kepada mereka, tapi saya minta kepada Allah bihim. Kalimat bihim di sini bukan maknanya, ya perhatikan ya ikhwah, bukan maknanya minta kepada para wali tadi. Ya, nah, maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya, saya minta kepada Allah melalui perantara mereka, ya, dengan wasitoh mereka, dengan syafaat mereka, karena dekatnya mereka kepada Allah, karena mereka akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi yang dimaksud dengan, ya, kalimat bihim itu tidak dimaksudkan bertawasul dengan jah. Kalau bertawasul dengan jah ini bid'ah, bukan syirik. Namun yang mereka maksudkan adalah dengan kalimat bihim adalah syafaat dan takrib zulfa. Kami meminta bihim, maksudnya kami meminta syafaat, dan kami meminta kepada mereka agar mereka para wali ini, Syekh Abdul Qadir Jilani dan semisalnya, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, tapi kalau sekedar menjadikan jah orang soleh untuk bertawasul, ini para ulama menyatakan itu bukan kesyirikan, tapi bid'ah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Bid'ah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini harus dipahami. Ya, nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di kitab beliau Kasbus Syubuhat. Namun yang dimaksud dengan bihim, kami meminta kepada Allah bihim, maksudnya kami meminta kata mereka, ya, syafaat. Kami meminta agar wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian, fajawibhu bima taqaddama, maka jawablah sebagaimana yang telah lalu. Ini yang pekan lalu kita bacakan terkait jawaban, ya, global dari Syekh. Annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta, bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, kafir musyrikin Quraisy, mereka juga menetapkan, mengimani sesuai dengan apa yang Anda katakan. Mukirruna bi anna awsanahum, dan mereka pun juga menetapkan bahwasanya berhala mereka, la tudabbiru syai'an, tidak dapat mengatur apapun. Wa innama aradu al-jaha wa syafa'atah, mereka hanya menginginkan al-jah, ya, kedudukan nabi tersebut. Karena kedudukannya tinggi, maka mereka, para nabi, para wali, sesembahan yang mereka sembah selain Allah ini, ya, dengan sebab kedudukannya di sisi Allah, akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wasyafa'atah, dan mereka ingin agar para wali yang mereka ibadahi nanti di akhirat kelak memberikan syafaat untuk mereka. Waqra alaihi ma dzakara Allahu fi kitabih, bacakanlah kepada mereka, ya, ayat ayat Allah, apa yang Allah sebutkan di kitabnya. Wawaddihhu, dan jelaskan kepadanya. Fa in qala, ya, jika dia berkata, hadhil ayatu nazalat fi man ya'budul asnam, ini ayat ini kan berkenan dengan, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Kaifa taj'aluna salihina mithlal asnam, gimana ceritanya kalian menjadikan orang saleh? Kami sekarang memberikan ibadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kok malah kalian samakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan berhala? Am taj'aluna al-anbiya asnamat, apakah kalian menjadikan para nabi sebagai berhala juga? Fajawibhu, ini syubhat mereka, maka jawablah. Bima taqaddama, dengan penjelasan yang telah lalu. Fa innahu idza aqarra, apabila orang tersebut, si musyrik ini yang ngasih syubhat ini, jika ia menetapkan annal kufara yashhaduna bi rububiyyati kulli halillah, apabila dia juga menetapkan bahwa orang-orang kafir musyrikin Quraisy juga bersaksi akan rububiyah, semuanya rububiyah itu milik Allah. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'atah, dan mereka pun musyrikin Quraisy tidak, ya, mereka pun musyrikin Quraisy, ya, ma aradu, tidaklah menginginkan, mimman qasadu, ya, dari apa, dari orang-orang yang mereka tuju untuk mereka berikan ibadah, semisal Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, atau musyrikin Quraisy kepada Lata dan yang lainnya, illa syafa'atah, mereka tidaklah menginginkan ya, dari orang-orang yang mereka tujukan ibadah tidaklah menginginkan apa-apa kecuali agar mereka kelak mendapatkan syafaat. Lakin aradu ayyufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi. Namun orang ini, si pemilik syubhat, ya, si musyrik ini yang membanding-bandingkan tadi, ya, dia ingin membedakan antara perbuatan mereka musyrikin Quraisy dengan perbuatan dia. Dia ingin membedakan, ya. Bima dzakara, ya, bima dzakara, sesuai dengan apa yang tadi dia ceritakan. Ya, jadi mereka hendak mengatakan, itu kan musyrikin Quraisy, saya kan muslim. Itu kan sembahannya berhala, kami kan ini kan wali. Nah, gitu. Fadzkur lahu, maka sebutkanlah kepadanya. Annal kuffara minhum man yad'una al-asnam, bahwasanya orang-orang kafir dahulu mereka ada yang menyembah berhala, wa minhum yad'una al-awliya'a, dan dalam mereka ada yang berdoa beribadah kepada para wali, alladzina qala fihim, yang Allah Ta'ala berfirman berkenan dengan mereka, ulaika alladzina yad'una, yang mereka itulah orang-orang yang mereka seru, yang mereka ibadahi, ya. Ternyata yang mereka ibadahi dari kalangan para nabi, orang saleh, para wali, yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu. Ternyata yang diibadahi, Nabi Isa diibadahi, ternyata Nabi Isa pun mencari wasilah menuju Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Ya, terus Marwanto. Kencengin dikit suaranya. Al-ayata. كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله Alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta al-alamul uyub. Lahu arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnama wa kaffara aydan man qasada as-salihina wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in qila fa in qala al-kufaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa nafi'u al-kufaru an-nafi'u ad-daru al-mudabbiru. Balik lagi ke kufar. Ke paragraf itu juga ya. Terus la uridu ila minhu wassalikuna laisa lahum minal amri syai'un walakin aksidihim aksiduhum arju minallahi syafa'atahum fal jawabu anna hadha qawlul kufari sawa'an bisawa'in واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدوهم إلا ما نعبدهم نعبدهم إلا يقربون إلى الله إلا ليقربون إلا ليقربون إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه شبهات الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضح في كتابه فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه فهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. طيب نعم. Ya, berarti pembahasan yang penting ini. Ya, kemudian yad'una Isa. Perhatikan lagi, mereka beribadah pada Isa bin Maryam wa ummah dan ibunya. Allah Ta'ala berfirman, mal masihu banu Maryama illa rasulun. Tidaklah Masih bin Maryam kecuali dia hanya seorang rasul. Qad khalat bin qablihi rusul. Telah berlalu para rasul sebelum beliau. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya adalah wanita yang senantiasa berpegang kepada kebenaran. Kana ya'kulani. Keduanya makan. At-ta'ama makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati thumma unzur anna yu'fakum. Maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat. Kemudian lihatlah bagaimana mereka bisa dipalingkan. Kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an. Apakah katakanlah kepada mereka, apakah kalian beribadah pada selain Allah yang tidak memiliki untuk kalian manfaat maupun mudarat? Wallahu wasami'ul 'alim. Dan Allah lah dialah yang Maha mendengar lagi Maha berilmu, mengetahui. Wa dzkurlahu qaulahu ta'ala, dan sebutkanlah kepadanya firman Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ketika pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini beribadah dahulu kepada kalian? Qalu subhanak, kata malaikat. Maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah wali kami, bukan selain mereka. Bukan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka beribadah kepada jin, mayoritas mereka itu ya. Aktsaruhum bihim mu'minun. Mayoritas mereka beriman kepada jin. Wa qaulahu, dan bacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allah ya Isa, dan ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Isa, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang enggak benar atas diriku. In kuntu qultuhu, jika saya memang mengatakannya, faqad alimtah, pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Ya. Faqullahu Allah kafara man qasala al-asnam. Apakah Anda sudah tahu bahwa Allah mengkafirkan siapa saja yang ya menunjukkan kepada berhala dalam beribadah? Wa kafara aidan man qasada salihin, dan Allah juga mengkafirkan siapa saja yang beribadah dengan maksud menunjukkan kepada orang-orang saleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Fa in qala, jika mereka berkata, jika ia berkata, al-kuffar yuriduna minhum, orang kafir kan memang menginginkan berhala tersebut. Mereka memang maksudkan beribadah kepada berhala. Ya. Orang Nasrani memang beribadah kepada Isa, memang maksudnya begitu. Wa ana asyhadu anna Allaha huwan nafi', sedangkan saya bersaksi bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, ad-dar al-mudabbir, yang memberikan mudarat, yang mengatur alam semesta. La uridu illa minhu. Saya tidak ingin apa-apa kecuali dari Allah. wasalihuna laisa lahum minal amri syai'un. Orang-orang saleh pun enggak punya urusan apapun dalam ibadah ini. Lakin aqsiduhum, namun saya menunjukkan ibadah ini kepada orang-orang saleh, arju minallahi syafa'atahum. Karena saya berharap kepada Allah syafaat mereka. Fal jawabu, maka jawabannya anna hadza qaulul kufar. Ya, ucapan ini ucapan orang kafir juga. Ya, sawa'an bisawa'in, sama persis. Waqra alaihi qawlahu, bacakanlah pada mereka firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai para wali, sebagai pelindung mereka, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan tandingan-tandingan selain Allah ini yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan firman Allah, wa yaquluna haula'i syafa'auna 'indallah, mereka berkata para wali-wali ini, sembahan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Wa 'alam, kata saya, maka ketahuilah anna hadhihi syubaha as-salasa, bahwa tiga syubhat ini hiya akbaru ma 'indahum, ini adalah syubhat terbesar yang ada pada mereka. Fa idza 'arafta, apabila anda sudah mengetahui annallaha waddahaha fi kitabih, Allah sudah menjelaskannya di kitabnya, wa fahimtaha fahman jayyidan, dan anda sudah memahami dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha, maka yang setelah ini, syubhat-syubhat setelah ini, aisyaru minha, ini lebih mudah daripada tiga syubhat ini. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca syarahnya. Pak Rafi'i, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, dzakara Syekhu rahimahullah ta'ala fi hadzal maqta', Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di penggalan ini, penggalan matan ini, di potongan matan ini, Salasa syubhatin lil musyrikin. Tiga syubhatnya orang musyrik. Wahia min ahammi ma indahum. Dan syubhat ini adalah diantara yang paling penting. Ya, syubhat yang paling krusial bagi mereka. Fa idza arafta al-ijabata as-sahihata anha, kalau Anda sudah mengetahui jawaban atas syubhat tersebut, jawaban yang benar, fa ma ba'daha min asy-syubhati aisar. Maka syubhat apapun setelahnya ini akan mudah. Maka ini syubhat ini, tiga syubhat ini penting untuk kita pahami dan temukan jawabannya. Ya. Asy-syubhatul ula, minha syubhatul ula, syubhat yang pertama. Annahum yaqulun nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka berkata bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Ya. Wa na'lamu annahu la yanfa'u wa la yadurru illallah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Kami pun mengetahui tidak ada yang memberikan manfaat, mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an wa la darran. Dan Nabi pun tidak memiliki, sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat mudarat fadlan an Abdul Qadir, apalagi Abdul Qadir. Yakni Abdul Qadir Jilani. Maksudnya Abdul Qadir Jilani. Lakin haula ilahum jahun. Nah, nilatnya syubhat ini. Ya, namun mereka ini semisal Syekh Abdul Qadir, para wali, mereka memiliki kedudukan indallah. Fanatlubu bihim. Fanatlubu minallahi bihim. Maka kami minta kepada Allah bihim. Ya. Apa maksudnya? Naja'aluhum wasaita. Kami menjadikan mereka sebagai perantara bainana wa bainallahi. Antara kami dan Allah, lima lahum minal fadl, karena mereka memiliki keutamaan. Ya, perhatikan, yang dimaksud, ya ini kan dikafirkan oleh Syekh dan dia musyrik. Yang ketika dia mengatakan nas Allah ta'ala bihim, nahnu natlubu minallahi bihim, kami meminta kepada Allah bihim, itu bukan maksudnya dengan jah mereka, kami memohon kepada Allah bihim, dengan jah mereka, bukan. Kalau kayak begitu itu bukan syirik. Nah, ini ketetapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dari para a'immah. Itu maksudnya meminta dengan jah itu bid'ah. Ya. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika. Ini bid'ah. Allahumma inni as'aluka bijahi auliyaika. Ini bid'ah. Syirik bukan? Bukan. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, bertawassulnya dengan apa? Kedudukan para wali, para nabi. Bijahi, jah itu kan kedudukan. Bijahi awliyaika, bijahi Abdul Qadir Jilani. Nah, ini bid'ah, bukan syirik, namun menghantarkan kepada syirik. Ya, namun yang dimaksud dengan nahnu natlubu minallahi bihim, kami meminta kepada Allah bihim, maksudnya kami meminta kepada Allah bihim, artinya kami meminta kepada bihim, ini kan mereka ini para wali, agar para wali ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, atau para wali ini menjadikan menjadi syafaat untuk kami kelak di hari kiamat. Ya, hai. Paham gak sih? Bukan sekedar ya jah itu kami minta kepada Allah melalui jah para nabi, itu bukan musyrik. Ya. Itu hanya bid'ah, tanda kutip hanya, ya, tapi bid'ah. Ya, makanya kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya, ini semakna dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, la yuqsadu biha at-tawassul bil jah. Bihim, tidak yang dimaksudkan di sini bertawassul dengan jah. Li'anna hadhihi bid'ah laisa syirkan. Li'anna hadhihi bid'atun laisa syirkan. Karena kalau cuma bertawassul dengan jah itu bid'ah, bukan syirik. Wa inna ma yaqsiduna biha asy-syafa'ah wa taqarrub wa taqrib zulfa wa taqrib zulfa. Namun yang mereka maksudkan dengan ungkapan tadi adalah asy-syafa'ah wa taqrib az-zulfa, agar wali-wali ini menjadi syafaat mereka di sisi Allah, dan agar wali-wali ini mendekatkan mereka dengan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, yakni naj'aluhum wasaita bainana wa bainahum wa bainallah, yakni kami menjadikan para wali ini sebagai perantara. Tuh, lihat, perantara, perantara yang akan mendekatkan mereka dengan Allah, yang akan menghubungkan hajat mereka dengan hajat Allah. Ini sama seperti musyrikin Quraisy. Paham sini ya? Nah, sebagian orang yang menjelaskan matan ini keliru. Ketika menjelaskan matan ini, ya, ketika menjelaskan nahnu natlubu minallahi bihim, katanya kami meminta kepada Allah melalui kedudukan mereka. Nah, ini bukan syirik namanya. Dan bukan itu maksud Syekh. Ya, bukan itu maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini pentingnya memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melalui kalam a'immatul kibar, kalam ulama kibar. Nah, ini penting ini. Ya. Nanti salah ponis. Kalau sekedar kami mohon kepada Allah melalui perantara, melalui kedudukan mereka, lah itu bukan syirik. Bid'ah. Ya, bid'ah. Tawassul yang syar'i, tiga. Lebih dari itu bid'ah. Bisa juga musyrik. Nah, tapi kalau bertawassul dengan jah para wali, jah nabi, itu bid'ah. Paham gak sih? Ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah, melalui kedudukan nabimu ya Allah. Ini orang gak musyrik. Dia kan mintanya pada Allah. Dia cuma menjadikan kedudukan nabi sebagai pertimbangan. Sebagai penguat. Bertawassul. Kayak kita menjadikan, ya hayu ya qayyum, kita menjadikan asmaul husna. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana amanna, faghfirlana wa qina adzabanna. Kita menjadikan amal kita berupa iman. Iman, ya Allah, kami telah beriman, ya Allah. Faghfirlana, ampuni kami. Wa qina adzabanna. Lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Atau kita datang kepada orang saleh, ya. Kita ingin minta kepada Allah, doakanlah pada Allah agar saya diberikan kemudahan. Nah, ini tawassul yang syar'i semua. Tapi kalau bertawassul, ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan kedudukan nabimu ya Allah. Nah, itu bid'ah. Bukan syirik. Paham enggak sih? Jadi ini bukan ahli kejahatan. Bukan. Ya. Tapi maksudnya apa? Kami menginginkan agar wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang menjadi perantara. Yang menjadi perantara. Ini kata sih. Wasa'il. Bainana wa bainallah. Antara kami dan Allah. Orangnya. Iya. Lima lahum minal fadl. Karena mereka memiliki keutamaan. Fal jawabu kata Syekh. Maka jawabannya sahlun. Mudah. Jiddan sekali. Gampang sekali. Ya, min kitabillah berdasarkan dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Ya. Dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Ya. Bi an taqula, yaitu dengan Anda mengatakan kepadanya innal musyrikiina ma asnamihim ma kanu ya'taqiduna fiha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru. Dahulu orang-orang musyrik, sesungguhnya orang musyrik, mereka dengan berhala mereka tidak pernah meyakini berhala mereka yang mencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat dan mudarat. Innamattakhadhuha wasa'ita bainahum wa bainallahi. Namun musyrikin hanya menjadikan berhala mereka itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa hadha wadihun fi qaulihi ta'ala, ini sangat jelas di firman Allah Ta'ala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'u wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah pada selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat ataupun manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan kita perhatikan. Berhala-berhala ini adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Perhatikan, amma yusyrikun. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian hendak mengabarkan tentang Allah? Ya, terkait apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Hah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah. Allah enggak pernah, ya. Allah enggak pernah memerintahkan kita untuk beribadah kepada para wali supaya dapat syafaat. Enggak ada kayak gitu. Nah, terus baca sini. Ya, Pak Ahmad. Nazzaha nafsahu an fi'lihim wa sammahu syirkan annahum yaquluna haula'i syufa'una 'inda Allahi wa yaqtiduna annahum la yanfa'una wa la yadurruna wa innama qasduhu at-ta'alluqu bil jahi faqat wal ayatu tadullu ala anna al-musyrikina muhtarifuna bi annahu la yahluku wa la yamsuku wa la yudabbiru yudabbirul amra illa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna asnamahum wa ma'budatahum wa ma'budatahum la asnam antum ka asnam mansub isim ana ma'budatihim jamak muannatsal wa ma'budatihim la takhluqu wa la tarsuku wa la tudabbiru ma'dhari wa inna ma taqduha wasa'iqa wa la farqa bainakum wa bainahum fa idza kunta mudhniban fa limadha la tastaghfirullaha wa tatlubu minallahi masyaallah wallahu jalla wa ala amaraka bil istighfari wa ba'adaka bit taubati wa an wa ayyah bala minta wayaghfiru dzunubaka balam yaqul idza adnabta fa adhhab ila fadhhab ya fadhhab fadhhab ila qabril wali al fulani awil abdul hasan awil abdus salihil al fulani watawassal bihi waj'alhu wasitatan baini wa bainaka wa yaqulu aidan haula'i idza kana lahum jahun indallahi fa inna jahun lahum masalahum lahum wa anta laisa laka illa amaluka wa salahus salihina lahum wa jahuhum indallahi lahum ma alaqatuka bi amali fulanin wa salahi fulanin kullun lahu amaluhu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, baik. Nazzaha nafsah, maka Allah mensucikan dirinya an fi'lihim, jadi perbuatan mereka kaum musyrikin, wasammahu syirkan, dan Allah menamakan perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Ketika orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah dengan maksud agar selain Allah ini dari kalangan wali, orang-orang saleh, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, agar menjadi suatu faktor, menjadi suatu mediator, fasilitator, pihak ketiga yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, atau ya, yang akan memberikan syafaat, pertolongan, yang meringankan dari adab, yang memberatkan amal kebaikan untuk mereka di sisi Allah. Ya, maka Allah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka, dan Allah menamakan perbuatan mereka itu sebagai syirkan kesyirikan. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Allah namakan syirik. Dan Allah sebutkan wa ya'buduna min dunillah. Di awal sudah Allah katakan mereka beribadah kepada selain Allah. Di Allah tutup ayat ini dengan subhanallahi amma yusyriku. Ya, di awal sudah dinyatakan itu peribadatan kepada selain Allah, di akhir Allah katakan itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Ma'annahum yaqulun haula'i syafa'una illallah, padahal mereka mengatakan wali-wali yang kami berikan ibadah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Wa ya'taqiduna annahum la yanfa'un. Mereka juga meyakini bahwasanya wali-wali ini tidak bisa memberikan manfaat, mudarat. Wa inna maqasduhum, nah maksud mereka hanya at-ta'alluqu bil jahi faqat. Hanya bergantung kepada kedudukan wali aja. Fal ayatu tadullu ala annal musyrikin, maka ayat-ayat ini semua, ya ayat ini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya musyrikin mu'tarifuna bi annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pun menunjukkan bahwasanya musyrikin mereka mengakui bahwasanya berhala mereka, wali-wali yang mereka sembah, itu tidak dapat mencipta, memberi rezeki, tidak dapat mengatur segala hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana asnamahum wa ma'budatihim, berhala dan sembahan mereka la takhluqu wa la tarzuqu wa la tudabbiru, tidak dapat mencipta, memberi rezeki maupun mengatur alam semesta ini ma Allah, di samping Allah. Innamattakhaduha wasaita. Mereka hanya menjadikan wali-wali yang mereka sembah ini sebagai mediator aja. Ya, sebagai hal-hal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Namun mereka berikan sembahan, itu masalahnya. Mereka memberikan sembahan kepada wali-wali orang soleh yang mati tadi. Kenapa diberikan sembahan? Karena ya, mereka menyangka dengan diberikan sembahan kepada para wali, maka para wali akan mentransferkannya kepada Allah. Nah, ini mereka punya mukaddimah. Ya, mukaddimahnya itu. Kemudian mana lagi tadi? La farqa bainakum wa bainahum. Maka kata Syekh, tidak ada perbedaan antara kalian dan mereka. Antara kalian wahai anda musyrikin dengan mereka musyrikin zaman dahulu. Wa idza kunta mudhiban, kalau anda memang berdosa, kan begitu syubhatnya mereka mengatakan, ya, tapi kan saya berdosa gitu. Ya. Ya, beliau mengatakan, tapi saya ini berdosa. Lakin ana mudhibun. Nah, namun saya berdosa. Wasolihuna lahum jahun indallah. Orang saleh punya jah di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Kata Syekh, kalau anda berdosa, falimata la tastaghfirullah wa tatubu minallah. Kenapa anda enggak beristighfar? Minta ampun pada Allah, meminta pada Allah. Wallahu jalla wa ala amaraka bil istighfar wal wa'adaka bit taubah. Allah memerintahkan pada anda untuk beristighfar. Rasulullah SAW beristighfar 100 kali tiap pagi. Ya. Mengajarkan kepada kita Allah, mengajarkan kepada kita untuk beristighfar, Nabi juga. Dan Allah menjanjikan kita ya, dengan taubat. Wa ayaqbala minka, dan menerima taubat dari anda. Wa yaghfiru dzunubaka, mengampuni dosa-dosa anda. Walam yakul, Allah tidak pernah berfirman, idza adzabta, kalau anda berdosa, fadhhab ila qabril wali fulani aw ila abdi salih fulani. Allah enggak pernah berfirman demikian. Kalau anda berdosa, pergilah ke kuburan si wali fulan atau hamba soleh yang si fulan, wa tawassal bihi waj'alhu wasitatan baini wa bainak. Ya. Dan jadikanlah dan bertawassullah kepadanya, dan jadikanlah wali fulan dari kuburannya sebagai perantara antara diriku dan kalian. Wa taqulu aidan, dan anda katakan juga kepada mereka. Ya, wa taqulu aidan, dan anda juga katakan wahai musyrikin, haulai idza kana lahum jahun. Ya. Wa taqulu aidan, dan anda juga katakan kepada mereka musyrikin, maksudnya mereka ini haula, para wali, idza kana lahum jahun, jika mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, indallah, fa inna jahahum lahum wa salahahum lahum, maka kedudukan mereka, kesolehan mereka, ya buat mereka. Wa anta laisa laka illa amaluk, dan anda tidak punya apa-apa kecuali amal anda, amal anda sendiri. Wa salahu salihin lahum wajahuhum indallahi lahum, ya, maka kesolehannya orang soleh ya untuk mereka, kedudukannya orang soleh ya untuk di sisi Allah ya untuk mereka, bermanfaatnya. Ma'alaqatuka, tidak ada hubungannya dengan anda. Ya, bi amali fulanin wa salahi fulanin, dengan amal fulan, dengan kesolehan si fulan. Kullun lahu amaluhu, semua orang amal ya amalnya ya untuk dia sendiri. Ya, Allah taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka itulah umat-umat yang telah berlalu, untuk mereka apa yang telah mereka upayakan, dan untuk kalian apa yang kalian upayakan. Lawala tusaluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka dahulu kerjakan. Wala tujzauna illa ma kan mimma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang kalian dahulu amalkan. Sampai sini. Ya. Abu Akila. Wa waladika wa waladuka la yastati'u يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الشبهة الثانية إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبينت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم إلا شفاعة. وقال لك هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام وإنما أتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ والجواب عن هذا واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم أن يعبدوا الأصنام ومنهم أن يعبدوا الأولياء والصالحين و وسوى فعل وسوى يسوي سوى الله وسوى الله بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم، وأنت فرقت بينهم في ذلك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط. والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعا من المشركين، ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصبح الصالحين. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. حسب الله. طيب بمعنى تدي وكلا فجاههم وصلاههم لهم، maka kedudukan para wali, kesolehan mereka ya untuk mereka. Wala yanfauka illa idza kunta mudhliman, itu tidak bermanfaat untuk Anda jika Anda berdosa. Hatta walidika, sampai orang tua Anda, ayah Anda, aqrabun nas ilaik, yang paling dekat dengan Anda, ya waladuka atau waladika, anak Anda la yastati, atau anak Anda sekalipun, orang yang paling dekat dengan Anda, dia tidak sanggup untuk menolong. Walau kana min aslahin nas ayyan fa'ak, walaupun dia adalah manusia yang paling soleh anakmu, dia tidak akan bisa memberikan manfaat untukmu. Rasulullah SAW bersabda apa kepada Fatimah, ya kepada Abbas pamannya, kepada bibinya, ya Rasulullah bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah wahai Fatimah bintu Muhammad, ya sari, ya mintalah kepadaku, mintalah saliani, mintalah kepada diriku dari harta dunia. Ya, kenapa? La uniyanki minallahi syai'ah, karena aku tidak bisa menolong engkau sedikit pun di akhirat di sisi Allah, kecuali nanti atas izin dari Allah kalau syafaatnya. Karena syarat syafaat yang kedua adalah yaitu yang diberikan syafaat diridhoi. Syafaat yang pertama, syaratnya syafaat tersebut harus izin dari Allah. Atau syafaat bukan punya Rasul, punya Allah. Ya. La'ughni anki minallahi syai'a, saya enggak bisa nolong kamu sedikit pun. Ya Abbas, kata Rasulullah. La'ughni anki minallahi syai'a, saya enggak bisa nolong engkau sedikit pun. Padahal orang yang paling dekat dengan ya Fatimah adalah ayahandanya sendiri. Rasulullah aslahun nas, manusia yang paling soleh. Aqrabun nas ilallah, yang manusia yang paling dekat dengan Allah. Atqan nas, yang paling bertakwa. Apalagi coba, ternyata enggak bisa. Nah kita mau ngadep wahai Syabdul Qadir. Syabdul Qadir kesolehannya jahnya untuk dia. Nah kita berdosa ya istighfar kok malah ke Syabdul Qadir Jilani. Nah, berdosanya sama Allah. Nah, malah bertawajuhnya kepada Syabdul Qadir Jilani. Nah, kepada makam Mbah Priuk, pada makam ya Sunan Gresik. Allah musta'an. Wa yauma la yamliku nafsun li nafsin syai'a. Ingatlah pada hari di mana suatu jiwa tidak memiliki apapun. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkara itu nanti itu semua adalah milik Allah. Pada hari itu milik Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua jiwa nanti bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an ma walidihi syai'a. Dan seorang anak, maulud, anak itu maksudnya. Isim maf'ul. Dia pun tidak sanggup untuk menolong ayahnya sedikit pun. Ula berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Mikirin sendiri. Taib, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani bareng sama kita nanti di mahsyar. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, Nabi Isa, hingga akhirnya nanti datang kepada Rasulullah. Bareng sama kita Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Hatta Umar bin Khattab bareng sama kita. Walaupun nanti dipisah oleh Allah. Endingnya. Mereka masuk surga tanpa hisab. Di surga tertinggi bersama kekasih mereka. Rasulullah SAW. Lah kita ini belum tentu. Jadi intinya kita ini mau jadikin siapa ini? Manusia yang paling soleh. Syekh Abdul Qadir Jilani. Bareng sama kita. Bareng sama kita di mahsyar nanti. Tapi asyubatu tsaniyah, syubat yang kedua. Idza qara'ta 'alaika Allahu ta'ala, apabila Anda sudah membacakan kepadanya firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula syafa'una indallah, ini yang kedua. Walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, yang orang musyrik beribadah kepada berhala, orang-orang soleh itu tujuannya ingin minta syafaat atau ingin menjadikan orang-orang soleh yang telah mati ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa bayyanta lahu, dan Anda pun sudah menjelaskan kepadanya, annal musyrikina ma aradu mimman abaduhum ila syafa'ata, bahwasanya kaum musyrikin Quraisy dahulu mereka tidaklah menghendaki, memaksudkan dari apa yang mereka telah berikan ibadah kepada orang-orang soleh tadi, tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya menginginkan syafaat agar orang soleh ini kelak memberikan syafaat untuk mereka. Ya lahu, mana tadi, wa qala laka hadhil ayat, dan dia berkata kepada Anda ayat ini, dua ayat ini yang Anda bacakan kepadanya, nazalat fil ladzina ya'buduna asnam, ini ayat ini turun berkenan dengan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Wa ana lastu a'budu asnam, kata dia, sedangkan saya kan enggak beribadah kepada berhala, kata dia, saya enggak beribadah kepada berhala. Wa inna ma atawassalu ilaihi bisalihi, saya cuma bertawassul dengan ya orang-orang saleh. Fa kaifa taj'alu salihina asnaman, nah, gimana ceritanya kalian menjadikan orang soleh sebagai berhala, seperti berhala. Lihat ini syubhat. Fal jawabu, kata Syekh, maka jawabannya adalah an hadza wadihun jiddan. Jawaban dari hal ini sangat mudah sekali. Jelas sekali. Ya, jelas sekali. Wa huwa anna Allah dzakara annal musyrikin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya musyrikin, minhum man ya'buduna al-asnam wa minhum man ya'buduna al-awliya was-salihin. Ya, di antara musyrikin ada yang beribadah pada berhala, para wali, orang-orang saleh. Sawallahu bainahum fil hukum, maka Allah menyamakan mereka dalam vonis hukum, mereka sama-sama kafir musyrik. Mau yang beribadah kepada berhala, kepada para wali, kepada orang saleh, intinya beribadah pada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian walam yufarriq bainahum, dan Allah tidak membedakan di antara mereka yang beribadah pada wali, berhala, sama aja. Wa anta farraqta bainahum fi dhannika, dan Anda sendiri membedakan di antara mereka. Kalau beribadah kepada wali beda, enggak syirik. Ya, yang syirik itu beribadah kepada berhala. Dalam dugaan Anda, anna ibadatal asnami la tajus wa anna ibadatal salihina tajus. Kalau beribadah kepada berhala enggak boleh, beribadah kepada orang saleh boleh. Ini dari mana ini? Ya, idza kanat biqasdi tawassuti, itu boleh beribadah kepada orang saleh apabila dengan niat tujuan ya bertawassut, ya, menjadikan orang saleh ini sebagai perantara. Wa dalilu ala hadza, dalilnya atas hal ini, anallaha dzakara anwa'an minal musyrikin, bahwa Allah menyebutkan berbagai jenis dari kalangan musyrikin. Faminhum man ya'buduna salihin, faminhum man ya'budu salihin, di antara mereka ada yang beribadah pada orang saleh. Wa minhum man ya'budul malaika, Di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat, dan malaikat min aslahin nas, min aslahis salihin, adalah di antara orang saleh yang paling saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an, ketika Allah mengumpulkan mereka semua, summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman, bertanya kepada malaikat, aha ula'i iyyakum kanu yabudun, apakah mereka dahulu beribadah pada kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, bal kanu yabuduna jin, aksaruhum bihim mu'minun. Ya, maha suci engkau ya Allah, mereka itu nyembah jin, ya, banyakan dari mereka beriman kepada jin. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, Allahu jalla wa ala yas'alul malaikata, Allah akan bertanya pada malaikat, wa huwa a'lamu subhanah, padahal Allah yang paling mengetahui, ya, walakin li ajli ibtali hujjati haula. Kenapa Allah bertanya? Untuk membatilkan hujah mereka, orang-orang yang menyembah pada malaikat, orang-orang saleh dan seterusnya. Nah, padri, fadol. Bal ibadun mukramun, enggak ada? Hah? Lihat buku antum? Oh beda. Nah, terus? La yaslimunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Wa minhum man ya'budul anbiya'a wa salihina kal Masih ibn Maryam. Maryam wa ummi. Wa idza batala tawassul bil malaikati wal anbiya'i wa du'a'i wa du'a'uhum jami'i anwa'iha min ad-du'a'i wa ad-dhabhi wa an-nadri wa ghayri dhalika nadri wa an-nadri wa ghayri dhalika fa man dhabaha li ghayri llahi wa du'a'i ghayri llahi wa da'a wa da'a ghayra llahi kana musyrikan kharijan min ad-din. Masyaallah, Pak Adri juga gitu ya ngomong. Kemarin minggu lalu ngomongnya juga gitu. Musyrik kafir, sekarang juga keluar dari Islam, masyaallah. Pak Adri ini masalah, tukang ngapirin orang ini. Masya Allah. Dari mana tadi Pak Adri bacanya? Namanya Pak Tau. Ya. Saya tahu. Padahal ala anna minhum, maka ayat ini menunjukkan ya, bahwasanya di antara mereka musyrikin man ya'budul malaikat. Ada yang beribadah pada malaikat. Lakinal malaikat, namun malaikat sendiri itu tatabarra'u minhum yawmal kiamah, berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Wataqulu, dan anda mengatakan nahnu amarna amarnahum. Wataqulu afwan, dan malaikat berkata, nahnu ma amarnahum bidzalika, kami enggak pernah memerintahkan mereka perbuatan tersebut, yaitu beribadah kepada malaikat kepada kami. La radina bidzalik, kami enggak meridai perbuatan tersebut. Malaikat berkata, subhanaka anta waliyuna min dunihim, maksudnya engkau ya Allah, engkau lah yang wali kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah pada jin, yakni setan. Wahiyallati amarathum, setanlah yang memerintahkan mereka biibadatil malaikah, untuk beribadah pada malaikat. Ya, di annal malaikata la ta'muru illa biibadatillah, Karena malaikat tidaklah memerintahkan orang lain kecuali agar orang tersebut beribadah pada Allah. Lihat orang Kristen ya, ikhwah, Nasrani. Ya. Mereka punya trinitas, tiga konsep ketuhanan. Tuhan pertama, Tuhan Bapa di surga. Allah. Allah. Tuhan kedua, Tuhan Anak, Ya dan Billah. Yaitu siapa? Isa, Yesus. Tuhan ketiga siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Jibril. Jibril mereka sembah. Jibril nanti akan berlepas diri dari pernyataan kaum kafir Nasrani. Ya, Jibril. Tapi mana lagi berikutnya? Ya. Waman yakul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi dhalimin. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengatakan ya, di antara mereka aku adalah ilah yang disembah selainnya selain Allah, fadhalika najzihi jahannam, maka demikian kalau begitu kami akan membalasnya dengan jahannam. Ya, wa kadhalika najzi dhalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Ya, kata Syekh, wadalla ala anna minhum man ya'budul malaika. Maka ayat ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat. Wal malaikatu aslahul salihin. Sedangkan malaikat orang saleh yang paling saleh di antara orang saleh yang paling saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Wa minhum man ya'budunal anbiya wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Semisal dan orang saleh semisal Al-Masih bin Maryam wa ummi. Semisal Isa bin Maryam nabi diibadahi. Wa idza batala at-tawassulu bil malaikati wal anbiya'i wa du'auhum min dunihi min dunillah, apabila bertawassul pada para malaikat, para nabi, berdoa kepada para nabi malaikat selain Allah itu sudah batal, sudah gagal, ya. Batala at-tawassulu bi ghairihim minas salihin wa du'auhum min dunillah. Maka batal pula bertawassul kepada selain malaikat yang di bawah malaikat. Orang soleh, ajengan, habib, kiai, ustaz. Maka batal. Allah musta'an. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Walladzina takhudu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan kita tidak beribadah pada wali-wali tersebut illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar ya, sembahan ini, wali-wali ini yang kami berikan sembahan akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Allah lah yang akan menghukumi di antara mereka. Ya, terkait apa yang mereka perselisihkan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada ya pendusta lagi kafir. Lihat. Allah sebutkan mereka apa? Kafir. Karena wajib ikhlasul ibadati lillah, karena yang wajib adalah memurnikan ibadah ini untuk Allah azza wajalla. Ya. Wa jami'u anwa'iha, ya. Di anna wajib ikhlasul ibadati lillah azza wajalla bi jami'i anwa'iha, dengan segala jenis-jenis ibadah. Ya, minad doa, apakah itu berdoa, menyembelih, bernazar, ya, beristighosah, isti'anah, isti'adzah, ya, dan yang lainnya. Faman dhabaha li ghairillah wa da'a ghairallahi kana musyrikan kharijan minad din. Ini Pak Adri yang ngomong tadi. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah sebagai tumbal, ya. Ya, diberikan dalam bentuk larung saji, sedekah laut, berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik, keluar dari agama. Ya. Syubhatus tsalitsah, syubhat yang ketiga. Ayo baca ayat. أفعله وهذا الذي أفعله talabus syafaat. Talabun li syafaati. Terus wahal tungkiru. Wahal tungkiru syafaatan Nabi. Nah, dia balik tanya nih. Apakah kamu mengingkari syafaat Nabi? Nah, terus wal istighosah tabihi walam yusammihi ana la unkiru wa aqarru anna syafa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam akun wa ana musyafi'un musyafi'un wa ana la unkiru hadha walakin syafa'atu walakinna syafa'ata la tutlabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa najidu wa innama tutlabu minallahi bi anna syafa'ata milkun lillahi azza wa jalla qala rabbu ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi fajami syubhat yang ketiga. Idza sallama, apabila si musyrik tadi sudah menerima bi anna du'a li ghairillah syirkun. Kalau dia sudah menerima bahwasanya berdoa pada selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan. Kalau dia enggak mau menerima, ya sudah mentok di situ. Ya. Kalau dia belum menerima, oh ini enggak syirik kata dia. Kamu nak jangan nyamakan dong, ini kan orang soleh, itu berhala. Yang di Al-Qur'an itu kepada berhala, dia mentok di situ, enggak mau, ya udah, tinggalin aja. Fa'arid anhum. Ini sekarang dia sudah nerima. Oke, kata dia. Nah, baik. Idza sallama, jika dia sudah menerima. Bahwasanya berdoa pada selain Allah itu syirik, lakinnahu qala. Namun orang tersebut menyatakan, ini kasih syubhat lagi. Ana la ad'un nabiyya wala ghairahu. Saya enggak berdoa kok pada para nabi. Juga kepada selain Nabi, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, makam Sunan, makam Wali, Habib, Ajengan. Hadzal ladzi af'aluhu laisa du'aan. Yang ini yang saya lakukan ini itu bukan doa. Innama huwa talabun. Ini cuman request permintaan li syafa'atin Nabi. Ya, untuk syafaat Nabi. Hal tungkiru syafa'atan Nabi? Oh, dia balik nuduh nih. Apakah kamu mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ah, lihat dia balik nuduh nih. Kata Syekh, fa innaka hina idin tadkhulu ma'ahu fi khusumatin ukhra. Kalau begitu Anda berarti Anda masuk ke persubah ke khusumat pertikaian dengan dia, pertikaian yang lain. Wa syubhatun ukhra, masuk ke syubhat yang lain. Ini syubhat ketiga ini. Serta syubhat pertama dan kedua sudah lewat. Wa hiya annahu samma du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighosah tabihi talaban li syafaati walam yusammihi du'aan. yaitu ketika dia menamakan doa kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi atau orang saleh, ya, itu dia namakan bukan sebagai doa, tapi dia namakan talaban syafaat, minta syafaat. Wala misammihi doa, dia tidak menamakannya dengan doa. Yaqul, dia menyatakan, anna nabi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya asy-syafa'ata. Nabi diberikan syafaat. Fa ana atlubu minhu asy-syafa'ata allati utiya. Saya meminta kepada Nabi, ya, apa syafaat yang telah diberikan kepada beliau. Fataqulu lahu. Nah, berkah Anda jawab kepada orang tersebut, kepada si musyrik tadi. Ya, la unkiru syafa'ata. Jawab dulu tuduhan dia. Ketika dia menuduh kita mengingkari syafaat Nabi. Kita katakan saya enggak mengingkari syafaat, wa aqarru anna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Saya pun menetapkan bahwasanya syafaat Nabi itu hak, wa annahu syafi'ul musyafi', bahwasanya beliau adalah yang memberikan syafaat. Ya, yang dapat memberikan syafaat musyafi'. Ya. Ana la unkiru hadza, saya enggak mengingkari hal ini. Ya. Lakinna syafa'ata la tutlabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat tidak dapat diminta dari Nabi, wahuwa mayyitun, dalam keadaan Nabi SAW beliau sudah wafat. Wa innama tutlabu minallah li'anna syafaat milkun lillahi azza wajalla. Namun syafaat diminta kepada Allah karena syafaat itu milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafaatul jami'a, katakanlah milik Allah lah syafaat itu semua. Lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah segala kerajaan di langit dan di bumi. Wa jami'u anwa'i syafaati milkun lillah, maka semua jenis-jenis syafaat adalah milik Allah lah. Wa ma dabat milkan lillah, maka selama syafaat itu milik Allah, fa innaha la tutlabu illa mimman yamlikuha, maka tidaklah diminta syafaat itu kecuali kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam la syafaat wa la ahadun yamliku syafaat, nabi tidak seorang pun, tidak pula nabi yang memiliki syafaat ini, illa bi idznillah, kecuali dengan izin dari Allah. Innama hiya milkun lillahi azza wa jal. Ya. Kalaupun dapat izin, itu pun syafaat itu milik Allah azza wa jal. Wa idan asyafaatu la tanfa'u kulla ahad. Berikutnya, syafaat tidak dapat memberikan manfaat kepada setiap orang. Wa innama ya tanfa'u ahli tauhid, hanya memberikan manfaat kepada orang yang bertauhid. Wa anta lasta min ahli tauhid, sedangkan Anda bukan ahli tauhid. Di anna kata'u ghairallah wa syafaatu laha syartah, karena Anda ya, ya berdoa kepada selain Allah, karena syafaat ini punya dua syarat. Pak Majid lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Latughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Hasbuk. Baik, berikutnya, syafaat memiliki dua syarat. Yang pertama, antum telah minta kepada selain Allah. Ya, maka harus dapat izin dari Allah. Ya. Asyartu tsani, yang kedua, syarat yang kedua, al-masybu' fihi, yang diberikan syafaat itu mestilah dia ahli tauhid. Ya, bukan dari kalangan ahli syirik, orang-orang kafir. Ya, dalilnya atas syarat yang pertama, bahwasanya syafaat itu diminta kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yasfa'una illa liman irtada." Mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhai. Ya, yaitu Allah tidak meridhai kecuali dari kalangan ahli tauhid. Nah, sedangkan dalil syarat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ini kebalik sepertinya ya. Kebalik ya. Kebalik. Ya. Dalil ini wala yasfa'u illa liman yata'allaq. Ini syarat yang kedua. Ya. Bukan syarat yang pertama. Yang kedua dari syarat tsani berarti ini dari syarat syafaat ya, syarat yang pertama yaitu syafaat itu diminta kepada Allah. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih? Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah izin darinya? Tidak malaikat, tidak para rasul, tidak para wali, tidak para orang-orang saleh. La ahadun, tidak seorang pun yashfa'u indallah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah illa ba'da ayyadan Allah, kecuali setelah Allah izinkan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayyadan Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali ya, setelah Allah izinkan untuk yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, merwanto. Fala tutlabu syafa'atu naibul fa'il. Enggak ada wal mayyiti minal makhluqil mayyiti. Naatnya itu. Wa inna ma tutlabu syafa'atu min adh-dhari fa taqulu Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka. La tutlabuha minal amwati. La tatlubuha. La tatlubuha minal amwati. Wa hadha alladhi taqulu innahu talabun lisyafa'ati walladhi kaffara Allahu bihi al-musyrikin. Fa inna al-musyrikin hinama laja'u ila awliyai as-salihina wa ila al-malaikati wa ila anbiya'i yatlubuna minhum syafa'atu kaffara as-syafa'ata kaffara kafarahumullahu bidzalika faqala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna fa'ula'i syafa'una innallah qul atunabbi'una atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa hadha alladhi taquluhu wa alladhi kafara Allahu bihi al-musyrikina wa huwa ibadatu awliya'i wa salihina talaban li fala tutlabu syafa'atu minal makhluqil mayyit, maka syafaat tidak dapat diminta kepada makhluk yang telah mati. Innama tutlabu asyafa'atu minallah, syafaat itu diminta hanya kepada Allah. Ya, Anda mengatakan Allahumma syafi' fi nabiyyaka, ya Allah berikanlah ya syafaat untukku, ya Allah biarkanlah nabimu memberikan syafaat untukku. Nah, kurang lebih arti gitu. La tatlubuha minal amwat. Jangan Anda minta syafaat itu pada orang yang telah mati. Ya, inilah yang dikatakan hadzal ladzi taqulu innahu talabun li syafa'ah. Inilah yang Anda katakan ketika dia mengucapkan talabun li syafa'ah, ketika dia mengatakan saya enggak berdoa, enggak beristighosah, enggak beribadah, cuma minta syafaat saja. Ya, mereka itulah orang-orang yang Allah kafirkan. Walladzi, maka inilah sebab juga yang Allah kafirkan musyrikin karena hal itu. Fa innal musyrikina, maka orang-orang musyrikin ketika mereka bersandar kepada para wali, orang-orang saleh, para malaikat, ya, kepada para nabi, ya, apa tujuan mereka dari bersandar kepada mereka itu semua, kepada para wali, para nabi, ya, yatlubuna minhum asy-syafa'ata, mereka minta syafaat. Kaffarahumullahu bidzalik, namun Allah mengkafirkan mereka atas perbuatan tersebut. Allah berfirman wa ya'buduna min dunillah, perhatikan Allah membuka ayat ini dengan menyatakan mereka beribadah pada selain Allah. Mereka beribadah pada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Itu kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka. Haula'i, ya. Haula'i syafa'una indallah. Lihat tuh. Ya. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Aqul atukabi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lihat ya, Allah menutup ayat ini dengan ya, menyatakan bahwasanya mereka musyrik. Ya, fa hadha alladhi taquluhu, inilah yang Anda ucapkan kepada orang tadi, huwa alladhi kafarahum Allahu bihi al-musyrikin. Yang dengan inilah Allah mengkafirkan orang musyrik, wa huwa ibadatul awliya wa salihin talaban li syafa'atihim, yaitu karena peribadatan mereka kepada para wali, orang-orang saleh, dalam rangka minta syafaat kepada mereka. Cukup ya, karena berikutnya ini ada kaitannya dengan matan sebelahnya ya, ana la a'budu illallah wa hadal itija ilaihim ya, ini ada kaitannya dengan fakulahu anta tukiru anallaha iftaradu alaika ikhlasul ibadah, ikhlasul ibadati lillah, dan seterusnya itu di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang mau ditanya? Tepat dulu, silakan.